وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين jangankan dia menyisihkan banyak dari hartanya untuk kaum muslimin, menyisihkan waktunya untuk sholat jamaah, untuk menghadiri majlis-majlis taklim, itu saja merasa berat karena tersibukkan dengan hartanya. Padahal semestinya orang yang telah diberi kemudahan oleh Allah berupa harta yang cukup, maka dengan harta ini dia akan lebih mendekatkan diri kepada Allah, akan lebih bisa mengatur waktu untuk mencari pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdurrahman bin Auf menjadi contoh bagi kita dalam memberikan perhatian terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintah untuk menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Abdurrahman dengan hartanya yang melimpah bisa menyantuni keluarga Rasulullah, lah kita tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Setidaknya keluarga beliau yang beriman, kita menaruh kecintaan, mendoakan kebaikan, rahmat dan ampunan. Karena bagaimanapun juga kerabat-kerabat Rasul yang beriman, keluarga Rasul yang beriman adalah orang yang kita wajib memberikan kecintaan kepada mereka. Wajib memberikan kecintaan kepada mereka. Sahabat Abdurrahman ibn Auf, seperti kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika mengomentari infak sedekah pemberian yang begitu banyak yang beliau berikan pada jalan kebaikan, Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, hada huwal ghaniyyu syakir wa uwais faqirun sabir wa Abu Dharrin wa Abu Ubaidah zahidun afif. Inilah dia seorang kaya yang bersyukur. Sedangkan Uwais, yakni Uwais Al-Qarni, seorang yang fakir namun sabar. Sedangkan Abu Dharr Al-Ghifari dan Abu Ubaidah, seorang yang zuhud, seorang yang menjaga diri. Ya, seorang seperti apapun keadaannya, selalu dia menghamba kepada Allah SWT. Di saat dia punya, di saat dia kaya, di sana ada amalan syukur. Di saat dia fakir, di saat dia sakit, padanya ada amalan sabar. Di saat umumnya manusia terlena dengan dunianya, maka seorang tampil zuhud terhadap dunia. Dia membutuhkan dunia, tetapi hatinya tidak tergantung kepada dunia. Di saat umumnya orang lalai, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat duha itu disebutkan sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang tobat, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Waktu duha ketika matahari sudah mulai meninggi itu kan waktu yang umumnya seorang, umumnya manusia itu lupa, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya. Namun di sela-sela seorang itu dalam kesibukan duniawi masih menyempatkan untuk sholat duha, ini sungguhnya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatul awabin hina tarmut al-fisal. Salatnya orang-orang yang bertobat. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah di saat anak-anak unta sudah mulai kepanasan. Di saat umumnya orang lalai, dia ingat. Di saat umumnya orang mereka sibuk, dia menyempatkan. Ya, saat dan waktunya untuk berdiri menghadap Allah, mengadukan segala nasib, dan menggantungkan segala cita-cita dan harapan. Sahabat Abdurrahman bin Auf tadi sudah kita sebutkan, salah satu dari 6 sahabat besar yang ditunjuk oleh Khalifah Umar untuk berunding dan menjajaki seperti apa harapan masyarakat, siapa yang akan menjadi khalifah sepeninggal Umar nanti. Betul saja, ketika Khalifah Umar meninggal, sahabat Abdurrahman, dia adalah tokoh di balik dari sahabat Utsman di bai'at sebagai khalifah. Padahal andai kata dia berambisi kepada kedudukan, berambisi kepada jabatan, dia mungkin akan menonjolkan dirinya. Karena apa? Dari berbagai sisi, beliau punya keutamaan. Orang yang awal-awal masuk Islam. Kalau dikatakan perang Badar, dia juga tokoh dalam perang Badar. Perang Uhud pun seperti itu. Kalau harta, dia paling kayanya. Tapi beliau tidak ingin menjerumuskan dirinya kepada jabatan, karena itu adalah amanah. Andai kata beliau pilih kasih, tentu beliau akan berusaha bagaimana supaya masyarakat membaiat Sa'ad ibn Abi Waqqas, karena itu masih familinya. Tapi baik untuk dirinya atau untuk familinya, beliau tidak. Bahkan beliau mendengarkan aspirasi masyarakat, ternyata mereka lebih cenderung kepada Utsmanlah yang paling cocok untuk menjabat sebagai khalifah sepeninggal Umar. Karena memang di sisi dia ada sekian sahabat besar yang memang pantas juga, maka dia pun berusaha untuk mendekati sahabat Ali, sahabat Talha, ya, bin Ubaidillah, Subay bin Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, untuk sudahlah, kalian mengalah saja. Biar sahabat Utsman yang memegang kekuasaan sepeninggal Umar. Mereka pun setuju. Mereka pun setuju. Ini semua ya jasanya sahabat Abdurrahman ibn Auf. Padahal kalau kita lihat kenyataan di masyarakat sekarang, orang yang banyak hartanya pun masih tetap haus jabatan. Bahkan rela mengeluarkan harta miliaran untuk sekedar dia menjadi, ya, untuk dia itu bisa menduduki jabatan. Sahabat Abdurrahman ngerti bahwa jabatan adalah amanah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma dibani ja'iani ursila fi ghanamin ghaba anha ra'iha bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi bidini." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua serigala yang lapar ketika dilepaskan di kerumunan kambing-kambing yang tidak ada penggembalanya, tidak lebih merusak ketimbang ambisi maruknya seorang terhadap harta dan kedudukan, lebih merusak terhadap hartanya. Di saat seorang itu berambisi kepada harta dan kedudukan, orang ia berani mengorbankan agamanya, menabrak aturan-aturan syariat, itu lebih bahaya ketimbang dua serigala yang kelaparan yang dilepaskan di kerumunan kambing yang tidak ada penggembalanya. Sahabat Abdurrahman bin Auf adalah contoh bagi kita bahwa ketika jabatan ada di matanya, bahkan beliaulah yang memprakarsai Khalifah Utsman menjadi khalifah. Ada kata beliau, orang yang rakus terhadap jabatan, beliaulah yang akan merebutnya, beliaulah yang akan tampil sebelum yang lainnya, tapi beliau tidak ingin. Sahabat Abdurrahman bin Auf meninggal setelah mewakafkan waktunya, umurnya, hartanya, semuanya untuk Islam. Meninggal pada tahun 32 Hijriah. Dan dikubur di pekuburan Baqi yang ada di kota Madinah. Pada umur 75 tahun. Beliau pun senantiasa mengingat-ingat sisi perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah lupa sisi-sisi perjuangan, sisi-sisi kehidupan yang pernah beliau alami bersama Rasulullah, sehingga ini akan melahirkan sikap selalu ittiba, mengikut terhadap ajaran Rasulullah. Sikap seperti ini akan mengerem seorang ketika dia memiliki harta yang melimpah untuk teringat seperti apa dulu rekasannya, sulitnya menderitanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan ucapan sahabat Abdurrahman bin Auf, "Ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid-dharra'i fa sabarna. Tsumma ubtulina ba'dahu bis-sarra'i fa lam nasbir." Dahulu kami diuji dengan kesusahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kami mampu bersabar. Kemudian kami diuji sepeninggal beliau dengan kesenangan, dengan kemudahan, namun kami tidak bisa sabar. Gambaran tidak sabarnya Abdurrahman bin Auf bukan seperti enggak sabarnya kita. Sedikit saja mereka kurang semangatnya dari apa yang dulu pernah mereka semangati di sama Rasulullah, mereka sudah menganggap suatu musibah, menganggap suatu kerugian. Jadi jangan disamakan ketidaksabaran mereka dengan ketidaksabaran kita. Mungkin ketidaksabaran mereka di tengah-tengah kita adalah orang paling sabarnya, orang paling baiknya mungkin. Karena bagi orang-orang yang kemal, orang yang sempurna, sedikit saja ada kekurangan merasa rugi, merasa betapa telah terlewat pahala yang besar. Ya sahabat Abdurrahman bin Auf tidak pernah melupakan apa yang pernah dia alami bersama Rasul, dari getir dan pahitnya perjuangan, bahwa apa yang pernah dialami sebagai pelajaran bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Di saat agama ini menuntut adanya pembelaan, maka kekurangan sedikitnya jumlah, bahkan mungkin tubuh yang penuh dengan luka, tidaklah menyurutkan tekad seorang mukmin dan mukminah untuk tetap di atas agama Allah dan selalu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti itulah kondisi para sahabat Nabi dari sebelum hijrah sampai hijrah. Dari ketika mereka fakir sampai mereka kaya. Dari yang dahulu mereka adalah orang biasa sampai mereka menjadi orang-orang yang terkenal dan menjadi pejabat. Mereka tidak pernah melupakan yang namanya ketundukan dan ketaatan kepada agama, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sisi unik yang patut untuk kita tiru, di mana perubahan kondisi tidak merubah kesemangatan dan keseriusan untuk meniti jalan al-haq. Fakiran atau ghaniyan, kabiran atau shaghiran, baik seorang itu fakir atau kaya, baik seorang itu rakyat biasa atau dia orang besar. Dalam kamus sahabat Rasulullah, ya, tidak ada kecuali bernilai ibadah. Di saat ada, bersyukur bernilai pahala. Di saat tidak ada, bersabar bernilai pahala. Di saat banyak jumlahnya, banyak hartanya, tidak melupakan kewajiban Allah. Di saat sedikit, bahkan di saat luka dan sedih, mereka pun terus siap untuk mengamalkan dan menjalankan aturan agama. Dari apa yang sudah kita paparkan sedikit dari sisi kehidupan sahabat Abdurrahman bin Auf, bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian hamba di atas yang lainnya. Kemudian keharusan seorang merubah nama yang padanya ada bentuk penghambaan kepada selain Allah dengan nama yang tidak ada padanya penghambaan kepada selain Allah. Seluruh nama yang padanya ada makna penghambaan kepada selain Allah, maka harus diganti. Kemudian pembelaan para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sampai mereka mengorbankan harta, tenaga, bahkan jiwanya. Sahabat Abdurrahman terduka dengan 20 luka. Bahkan beliau pincang. Giginya pun tanggal atau lepas. Lantaran beliau membela agama ini, melindungi Rasulullah dari serangan-serangan musuh. Ya, karena dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan Ar-Rasul, "Ya Rasulullah, nahri tuna nahrika. Wahai Rasulullah, leher saya sebagai jaminan lehermu." Artinya, musuh jangan sampai mencelakakan kamu. Hadapi dulu saya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwa sahabat Abdurrahman telah mendapatkan kartu pengampunan dari Allah. Yang ketika mendapatkan kartu pengampunan, bukannya dia bergantung dengan cek pengampunan ini, justru orang yang baik semakin banyak nikmat yang Allah berikan, maka semakin bersyukur, semakin memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri-ciri orang munafik adalah gembosi orang yang melakukan kebaikan. Ciri-ciri orang munafik adalah mencela orang-orang yang melakukan kebaikan. Mereka sendiri tidak berbuat baik, namun di saat ada orang berbuat kebaikan, mulut mereka jahat. Lisan-lisan mereka kotor. Komentar-komentar yang tidak baik mereka keluarkan untuk orang-orang yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lemahnya hadis yang mengatakan Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga dengan merangkak. Hadis ini terkenal. Namun tidak semua yang terkenal kemudian sahih. Tidak semua yang masyhur kemudian itu riwayatnya kuat. Hadis yang mengatakan Abdurrahman la yadkhul jannah illa habwan, Abdurrahman bin Auf tidak akan masuk surga kecuali dengan merangkak, hadisnya lemah karena padanya ada rawi bernama Umarah Ibnu Zaidan, dia itu lemah. Sahabat Abdurrahman bin Auf orang yang sadar, mawan, loman, suka memberi. Beliau tidak beli dengan hartanya. Bahkan orang-orang Madinah, dan Madinah dari dahulu adalah kota besar dengan penduduk yang banyak, hampir bisa dikatakan mereka butuh kepada sahabat Abdurrahman. Sampai pun ketika sahabat Abdurrahman membagi-bagi harta, sahabat Utsman pun kebagian dan Utsman pun ambil. Baru Utsman termasuk sahabat yang kaya raya, tapi ya masih tetap dapat bagian dari Abdurrahman karena memang Abdurrahman jauh lebih apa? Kaya daripada ya Utsman ibn Affan. Sepertiga dari hartanya dipinjamkan untuk kaum muslimin. Sepertiga hartanya untuk membantu orang-orang yang dililit oleh hutang. Dan sepertiga hartanya lagi untuk membantu. Untuk disedekahkan. Inilah malun rabih. Inilah harta yang beruntung. Inilah harta yang bermanfaat bagi pelakunya. Sehingga sangat enggak benar hadis yang mengatakan Abdurrahman masuk surga dengan merangkap. Karena hadisnya lemah. Kalau beliau seperti ini perjuangannya, seperti infaknya, masuk surga merangkak, lalu kayak apa yang lainnya? Sekian sisi keutamaan jarang dimiliki, ya seperti yang dimiliki oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian di antara faedah kisah yang bisa kita ambil, seorang mukmin berkewajiban untuk menghormati, memuliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga beliau yang beriman. Sahabat Abdurrahman menjadikan sosok pemimpin yang terbaik untuk umat ini adalah sahabat Umar yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga sahabat Abdurrahman adalah contoh yang terbaik bagi kita, contoh dari orang yang tidak khawatir ketika berinfak dia akan jatuh bangkrut. Karena memang seorang mukmin percaya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin," harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Kemudian sebagai penutup, sahabat Abdurrahman bin Auf tidak pernah melupakan sisi-sisi perjuangan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingat sisi perjuangan Rasulullah, getir dan pahitnya perjuangan, maka seorang muslim tidak akan patah di tengah jalan dengan sulitnya kondisi, dan dia pun tidak akan lupa atau terlena setelah dia mendapatkan kekayaan yang melimpah. Karena yang selalu dia contoh, yang selalu dia tiru adalah sisi perjuangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.